Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, jamaah salat Jumat. Sejarah Islam tidak pernah kekurangan orang-orang yang bisa dijadikan teladan bagi kita. Di antaranya adalah sirah atau sejarahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipenuhi dengan teladan-teladan yang baik yang sangat pantas bagi kita untuk mengikuti mereka. Di antaranya adalah bintangnya pemuda Makkah, seorang sahabat yang mulia, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk orang-orang yang pertama yang menerima dakwah Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda dari keturunan yang kaya raya. Ibunya terkenal sebagai orang yang sangat kaya, sehingga dia pun hidup dalam kehidupan yang sangat berkecukupan, hidup dalam kemewahan, kesenangan dan kemuliaan. Disebutkan bahwasanya ketika beliau berjalan, maka harum tubuh beliau itu tertinggal di jalan-jalan kota Quraisy, saking mahalnya parfum yang beliau gunakan. Pakaian beliau adalah pakaian yang paling indah. Sandal beliau adalah sandal yang paling mahal. Kemewahan, kesenangan hidup yang pernah dialami sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair. Bahkan diceritakan, saking sayangnya ibunya terhadap Mus'ab bin Umair, ketika bangun dari tidur telah tersedia makanan bagi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hidayah bagi Mus'ab bin Umair untuk mendengar tentang Islam, tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang dakwah tauhid. Maka beliau pun secara diam-diam menerima dakwah tersebut, masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu saat ada seorang di kalangan orang Quraisy melihat Mus'ab bin Umair beribadah, maka hal tersebut pun akhirnya dilaporkan kepada ibunya. Maka ibunya sangat kecewa dan sangat marah ketika tahu bahwasanya Mus'ab bin Umair telah meninggalkan agama nenek moyang. Maka itu adalah awal berubahnya kehidupan Mus'ab bin Umair, yang dahulu kemewahan selalu menyertainya, kesenangan selalu mengikutinya. Setelah orang tuanya mengetahui bahwasanya Mus'ab bin Umair memeluk Islam, justru siksaan, cercaan dan penyiksaan yang didapati oleh Mus'ab bin Umair dari keluarga dan juga kaumnya. Tetapi Mus'ab bin Umair tetap kokoh, tetap teguh menerima dakwah, bertahan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Maka ketika terjadi peperangan, dari peperangan Uhud atau sebelumnya, ketika beliau berpindah ke Madinah, kondisi ekonomi beliau pun sangat memprihatinkan. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga oleh Zubair bin Al-Awam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba lewatlah sahabat yang mulia ini, Mus'ab bin Umair, dengan pakaian yang terbuat dari burdah yang sangat kasar. Maka para sahabat pun menunduk, menundukkan kepalanya karena merasa iba, merasa tidak tahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan Mus'ab bin Umair dengan kebaikan-kebaikan. Beliau mengatakan, aku mengetahui dahulu kedua orang tua Mus'ab bin Umair begitu memuliakan, begitu menyayangi, memanjakan Mus'ab bin Umair. Kemudian datang hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau berpaling untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau meninggalkan dunia, meninggalkan kesenangan dunia tersebut. Maka tatkala datang seruan untuk mengikuti perang Uhud, Mus'ab bin Umair pun salah satu sahabat yang dia mendapatkan jabatan untuk memegang bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terjadi pertempuran yang kala itu sempat kaum muslimin menguasai pertempuran, tetapi di akhir pertempuran kaum muslimin terdesak, Mus'ab bin Umair berusaha bertahan dan berteriak agar orang-orang terpusat kepadanya, karena sebagian orang menyangka bahwasanya Mus'ab bin Umair adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang musyrikin bernama Ibnu Qumaiah berhasil mengayunkan pedang dan memotong tangan Mus'ab bin Umair. Maka diambillah bendera dari tangan kirinya kepada tangan, dari tangan kanannya kepada tangan kirinya, sambil berkata, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan sungguh Muhammad itu tidaklah kecuali dia hanyalah seorang rasul dan telah lewat rasul-rasul sebelumnya. Maka ditebaslah tangan kiri Mus'ab bin Umair. Maka beliau pun mendekap bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan akhirnya sebatang anak panah pun menancap di dada beliau yang menyebabkan beliau terjatuh dari kudanya dan meninggal. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memeriksa para syuhada, orang-orang yang gugur di perang Uhud, maka mereka pun mendapatkan jasad Mus'ab bin Umair ini dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan sambil menitikkan air matanya, "Ma ra'aitu bi Makkah ahadan." Aku tidak melihat seorang pun di Mekah, seorang pemuda yang ahsana lumah wa arraqa hullah wa an'ama nikmatan min Mus'ab bin Umair. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun penduduk Mekah yang lebih rapih rambutnya, lebih bagus, lebih lembut bajunya, dan lebih banyak mendapatkan kenikmatan dari Mus'ab bin Umair. Tetapi kemudian Mus'ab bin Umair hijrah mengikuti Islam sampai ketika beliau meninggal, tidak ada yang ada pada dirinya kecuali suatu pakaian yang kasar, burda. Dan ketika beliau meninggal, tidak ada penutup yang bisa menutupi jenazahnya kecuali kain tersebut, yang tidak itu pun tidak mencukupi. Ketika ditarik untuk menutupi kepalanya, maka terlihatlah kakinya. Dan ketika ditarik untuk menutupi kakinya, terlihatlah kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutup kepalanya dan menutup kakinya dengan rerumputan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwana fid din azan ya wa iyyakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa ma minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadahu Allahu ma ahadallahu alaihi faminhum man qada nahbuhu waminhum man yantadir wa ma badalu tabdilan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kaum mukminin ada orang-orang yang mereka jujur di dalam menetapkan janji mereka, jujur dalam menepati janji mereka ini untuk berkorban untuk agama Allah, untuk Islam. Faminhum man nahada nahbuhu, di antara mereka. Faminhum man qadar nahbuhu, di antara mereka ada yang meninggal dalam keadaan mereka telah menunaikan janjinya. Dan di antara lagi ada yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janji yang telah mereka ikrarkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau telah merasakan bagaimana nikmatnya dunia, tetapi dengan rela, dengan penuh kerelaan dan keikhlasan, beliau tinggalkan itu semua. Maka tentunya mungkin di antara kita ada yang telah merasakan betapa nikmatnya dunia, maka hendaklah belajar dari Mus'ab bin Umair. Belajar dari beliau radhiyallahu anhu, yang kenikmatan yang mungkin kita belum bisa merasakannya, tetapi beliau lebih memilih merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dibandingkan dengan kenikmatan dunia yang sangat sebentar. Ataupun ada di antara kita yang sama sekali belum pernah merasakan nikmatnya dunia, manisnya dunia, maka janganlah, atau kenapa, janganlah sampai kita tertipu dengan itu semua. Telah ada teladan-teladan bagi kita, di antaranya Mus'ab bin Umair, yang lebih memilih kenikmatan agama, kenikmatan akhirat, dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Maka janganlah kita tertipu kemudian tersibukkan diri mengejar berbagai dunia dalam keadaan kita melupakan kenikmatan akhirat yang abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabatnya di akhirat nanti. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Aqimish shalah.